بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan ودليل الملائكة قوله تعالى dan dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang musyrik di zaman Rasul alaihi salatu wassalam ada yang mengibadahi para malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا dan Nabi tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai rob-rob. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan قوله ودليل الملائكة إلى آخره ucap المصنف رحمه الله تعالى dan dalil tentang para malaikat sampai akhirnya dalla ala anna hunaka man abada al malaikata wan nabiyyin wa anna dhalika syirkun menunjukkan bahwasanya di sana ada yang mengibadahi para malaikat dan para nabi dan bahwasanya hal itu merupakan kesyirikan. وعباد القبور اليوم يقولون الذي يعبد الملائكة والنبيين والصالحين ليس بكافر. Dan para penyembah kubur pada hari ini, sementara para penyembah kubur pada hari ini mereka mengatakan orang yang mengibadahi para malaikat dan para nabi serta orang-orang saleh dia tidak kafir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala melanjutkan Wa dalilul anbiya'i qawluhu ta'ala وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ innaka anta 'allamul ghuyub. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang musyrik di zaman Rasul alaihi salatu wassalam ada yang mengibadahi para nabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah? Nabi Isa AS mengatakan, Maha suci engkau, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan perkara yang aku tidak berhak mengucapkannya. Apabila aku memang mengucapkannya, maka sungguh engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara ghaib. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa qawluhu wa dalilul anbiya'i ila akhirih, dan ucapan musannif rahimahullah dan dalil tentang para nabi sampai akhirnya, hadza fihi dalilun ala anna ibadatal anbiya'i syirkun mithlu ibadatil asnami. Ucapan ini padanya terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya peribadahan kepada para nabi adalah kesyirikan seperti peribadahan kepada patung-patung. Fa fihi raddun ala man farraqa fi dhalika min 'ibadil quburi. Maka padanya terdapat bantahan terhadap orang yang membeda-bedakan di dalamnya, membeda-bedakan antara mengibadahi patung dengan mengibadahi orang saleh, para nabi, para malaikat. Ada yang membeda-bedakan. Peribadahan kepada patung itulah kesyirikan. Adapun peribadahan kepada para nabi, para malaikat, orang saleh bukan kesyirikan, kata mereka. Maka di dalam ayat ini terdapat bantahan kepada mereka. Di mana di dalam ayat ini terdapat celaan kepada orang-orang yang mengibadahi para nabi. Qala hafizahullahu ta'ala fa hadha fihi raddun ala ha'ula'i alladhina yaquluna inna asy-syirka 'ibadatul asnami. Maka ucapan ini padanya terdapat bantahan kepada orang-orang yang mengatakan inna syirka ibadatul asnami, bahwasanya syirik itu adalah peribadahan kepada patung-patung saja. Ada yang mengatakan demikian, bahwa syirik hanyalah peribadahan kepada patung. Adapun peribadahan kepada orang-orang saleh, para malaikat, para nabi, bukan syirik. Ini ucapan yang batil. Wala yusawwa 'indahum baina man 'abada al-asnama wa baina man 'abada waliyan aw rajulan salihan. Salawatullah. Dan tidak disamakan di sisi mereka antara orang yang mengibadahi patung-patung dengan orang yang mengibadahi seorang wali atau laki-laki yang saleh. Wa yunkiruna at-taswiyata baina haula'i. Dan mereka, yaitu para penyembah kubur, mengingkari disamakannya antara mereka ini. Mereka ini siapa? Yaitu orang-orang yang mengibadahi patung-patung dengan orang-orang yang mengibadahi para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, para wali. Mereka mengingkari, para penyembah kubur mengingkari disamakannya orang-orang musyrik yang mengibadahi patung-patung dengan yang mengibadahi orang-orang saleh. وَيَزْعُمُونَ أَنَّ الشِّرْكَ مَقْصُورٌ عَلَى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ فَقَطْ. Dan mereka, siapa mereka? Para penyembah kubur. Menyangka bahwasanya syirik itu terbatas pada peribadahan kepada patung-patung saja. Wa hadza minal mughalatatil wadihati, dan ini termasuk kesalahan yang jelas gamblang. Min nahiyataini, dari dua sisi. Membatasi syirik pada peribadahan kepada patung-patung saja ini merupakan kekeliruan dari dua sisi. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, annallaha jalla wa ala fil qur'ani ankara 'alal jami'i, bahwasanya Allah jalla wa ala di dalam Al-Qur'an mengingkari mereka semuanya. Siapa mereka yang dimaksud di sini? Yaitu seluruh orang-orang musyrik yang mengibadahi selain Allah azza wa jalla. Wa amara biqitalil jami'i, dan Allah azza wa jalla memerintahkan untuk memerangi mereka seluruhnya. Siapa mereka? Orang-orang musyrik seluruhnya yang mengibadahi selain Allah jalla wa ala. An-nahiyatu tsaniyatu, sisi yang kedua. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq baina 'abidi sanamin wa 'abidi malakin aw rajulin salihin, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tidak membeda-bedakan antara orang yang mengibadahi patung dan orang yang mengibadahi malaikat atau orang saleh. Rasul alaihi salatu wasallam tidak membeda-bedakan. Beliau menghukumi mereka seluruhnya dengan kesyirikan dan beliau memerangi mereka seluruhnya. Sampai di sini, ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, kita sampai pada sebuah kesimpulan penting, yaitu bahwasanya peribadahan kepada patung-patung tidak ada bedanya dengan peribadahan kepada para malaikat, orang-orang saleh, para nabi. Sebaliknya demikian pula, peribadahan kepada para malaikat, orang-orang saleh, para nabi tidak berbeda dengan peribadahan kepada patung-patung. Seluruhnya merupakan kesyirikan. Pelakunya sama, dihukumi sebagai orang-orang musyrik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa dalilus salihin qawluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang musyrik di zaman Rasul alaihi salatu wassalam ada yang mengibadai orang-orang salih adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية. Mereka yang berdoa, mereka yang, perhatikan, orang-orang musyrik berdoa kepadanya, beribadah kepadanya. Jadi perhatikan di sini ya, yad'una, ini kan fa'ilnya wawul jamaah. Ya kan? Kembalinya ke siapa? Kembalinya bukan ke alladzina. Tidak. Kembalinya kepada orang-orang musyrik. Al-musyrikun. Jadi pada asalnya di sini ya. Ula'ikal ladzina yada'unahum. Nah, ada humnya ini. Pada asalnya. Hum inilah yang kembalinya kepada alladzina. Disebut dengan a'id dalam ilmu nahwu. Domir yang domir dalam silatul mausul yang kembali kepada isim mausulnya. Intinya domir yang kembali kepada alladzina. Ulaika yad'una hum. Tapi humnya dihapus. Nah, saya ulangi penerjemahannya. Mereka yang orang-orang musyrik mengibadahinya, berdoa kepadanya, mereka mencari jalan wasilah yang bisa mendekatkan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Jadi ini kalimatnya asalnya yabtaghuna alwasilata ila rabbihim. Ini asal kalimat. Kemudian alwasilah maf'ul bih diakhirkan, jar majrurnya didahulukan ila rabbihim. Dan mereka mengharapkan rahmah Allah serta takut akan siksa Allah. Maksud ayat ini ikhwani fillah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang yang diibadai oleh orang-orang musyrik. Yang mana orang-orang ini adalah orang-orang soleh. Mereka ini, orang-orang soleh ini, mereka mencari jalan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka berharap rahmat Allah. Mereka takut akan siksa Allah Azza wa Jalla. Nah, dari sifat-sifat ini, mencari jalan menuju Allah, berharap akan rahmah Allah, takut akan siksa Allah, kita mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan mereka ini yang diibadai oleh orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang saleh. Dari mana kita tahu? Ya ini, mencari jalan yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah, berharap akan rahmat Allah, takut akan siksa Allah. Berarti kan orang-orang saleh ini. Dan mereka diibadahi oleh orang-orang musyrik. Nah, di sini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa di antara orang-orang musyrik ada yang mengibadahi orang-orang saleh. Bisa difahami ini? Ya Abdullah, ya Maulana. Kita baca syarahnya sekarang. Kalau kita sudah paham ayatnya dan pendalilannya, kita baca ayatnya. Tapi waktunya sudah habis ini. Kadallah anak terlambat juga tadi datangnya. Nah. Taiballahu ta'ala a'lam bisawab. Enggak apa-apa ini sebagai Allah Ta'ala alam suwab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Watafadalu barakallahu fikum. Wajazakumullahu khairan.